Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara ala al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan masih kita pada ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Dan sekarang kita masih pada Al-Wajhut Salis wal-Ishrun, sisi yang ke-23, yaitu dari kitab Isya'ya atau Isya'ya. Disebutkan di sana, abdi wa khirati wa ridha nafsi wa fidu alaihi ruhi au qala anzal alaihi ruhi fayudhir fil umami adli wa yusi al umam bil wasaya la yadhaq wa la yusmi' sawtahu yaftahu al uyun al umya العور ويسمع ويسمع الآذان الصم ويهي القلوب الغلفة وما أعطيه لا أعطي غيره لا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى اللهو ولا يسمع في الأسواق صوته ركن للمتواضعين وهو نور الله الذي لا يطفى ولا يقصم حتى يثبت في الأرض حجتي وتنقطع به المعذرة. Ini kata-kata yang ada dalam kitab mereka, Isya'ya, sangat-sangat persis seperti sifat-sifat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam kitab ini, kitab mereka terdahulu, abdi wa khirati, hambaku dan pilihanku, keridoanku, aku tuangkan padanya wahyuku, aku turunkan kepadanya ruhku, dia akan memenangkan umat-umat dan akan menebarkan keadilanku, dan akan mewasiatkan kepada umat wasiat-wasiat. Dan dia tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak pula terdengar suaranya. Yaftahul uyud al-umya. Dia akan membuka mata-mata yang buta. Dan akan memperdengarkan pada telinga-telinga yang tuli. Wayuhil qulub. Dan akan menghidupkan hati-hati yang tertutup. Apa yang aku berikan padanya, tidak aku berikan pada selainnya. Dan dia tidak akan lemah dan tidak akan kalah. Dan tidak cenderung kepada kesia-siaan. Dan tidak merupakan orang yang berbicara dengan suara keras di pasar-pasar. Dan dia sebagai tonggak orang-orang yang tawadhu. Dan dia adalah cahaya Allah yang tak pernah padam. وَلَيُصَمُّ حَتَّى يَثْبُتُ الْأَرْضِ حُجَّتِي. Dan dia enggak akan terkalahkan hujahnya sampai tegaknya hujahku di muka bumi. Watan qati' bihil ma'adirah. Dan selesai, tidak ada lagi alasan-alasan mereka. Ini barakallahu fikum, sudah kita bahas 4 pertemuan dan ini sekarang yang kelima. Menerangkan satu persatu kalimat-kalimat yang ada dalam kitab Isya'ya ini. Dan sekarang sampai pada kalimat wahuwa nurullah alladhi la yutfa. Dan Nabi yang akan datang ini adalah cahaya Allah yang tak akan pernah padam. Cahaya yang tak bisa dipadamkan. Wala yuhsam, dan tidak akan kalah hujahnya hingga tegak hujah di muka bumi dan terputusnya udur-udur, terputusnya alasan-alasan. Wa hadza mutabiqun li hali, dan ini cocok sekali dengan keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walima syahida bihil Qur'an, bahkan mencocoki apa yang tersebut di dalam kitab Al-Qur'an. Fi ghairi mawdi', bukan hanya di satu tempat saja. di sekian banyak tempat. Seperti dalam surat Taubah ayat 32. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Wa yaballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah ini dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah menolak kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Persis disebut dalam ayat ini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah cahaya, dan Rasul adalah pembawa cahaya yang tak akan pernah padam. Seperti kitab Isya ayat tadi yang menyatakan Nurullah la yutfa, cahaya Allah yang tak akan pernah padam. Ayat kedua dalam surat Al-Ahzab ayat ke-45 dan 46. Wa huwa nurullahi alladhi, dikatakan ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pemberita gembira, pembawa kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah, sebagai penganjur yang mengajak kepada Allah, wa sirajan munira. Lihat akhir ayatnya. Sirajan munira, dan cahaya yang menerangi. Berarti Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai cahaya yang menerangi. Sebagai cahaya yang menerangi. Yang ketiga, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-15 dan ke-16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdillahu yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Telah datang kepada kalian cahaya. Siapa cahaya? Rasulullah SAW. Dijuluki Nur. Telah datang kepada kalian seorang Nabi. Seorang pembawa cahaya. Kami utus cahaya dan kami berikan kitab padanya. Yahdi bihillah, yang dengan cahaya itu Allah berikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, ke jalan-jalan yang diridhoinya, jalan-jalan keselamatan, subulas salam. Ini juga sama, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dijuluki cahaya. Persis seperti apa yang ada dalam kitab mereka, Isaya. Mengapa mereka tidak mau percaya dengan Rasulullah SAW yang diutus di akhir zaman, yang ciri-cirinya sudah ada di kitab mereka sendiri. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang keempat, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bukti-bukti dari Rabb kalian. Tentunya yang dimaksud bukti-bukti yang dibawakan oleh Nabi. Oleh Rasul terakhir alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Telah datang pada kalian bukti-bukti dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah turunkan untuk kalian cahaya yang sangat jelas. Apa yang dimaksud? Rasul yang membawa ilmu disebut dengan cahaya. Cahaya yang sangat terang, yang sangat jelas. Yang kelima, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, وَعَزَّرُوهُ, dan mendukungnya, wa nasaruhu dan membelanya, wattaba'un nura dan mengikuti cahaya, alladhi unzila ma'ah yang diturunkan bersama nabi tersebut. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan orang-orang yang akan falah adalah orang-orang yang membela nabinya, mendukung nabinya, menolong nabinya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Wattaba'un nura alladhi unzila ma'ah, mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang akan falah. Walhamdulillah, sudah 5 ayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW disebut cahaya, disebut pembawa cahaya, disebut diberi cahaya, disebut orang yang dipilih oleh Allah sebagai cahaya. Maka bukti mana lagi yang diperlukan oleh mereka untuk percaya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih ada yang keenam. Atau masih kita lanjutkan lagi dari ucapan di dalam kitab Isya'ya. Hatta yanqati'al bihil udru wa tathbut bihil hujjah. Di akhir kata yang ada dalam kitab mereka Isya'ya atau dalam bahasa Arabnya Isya'ya, ternyata disebutkan pula kalimat hingga tertutupnya atau terputusnya alasan-alasan. Karena hujjah telah kokoh, enggak ada lagi alasan untuk tidak mengikuti nabi tersebut. Yani inqata'a al-udhur. Makna inqata'a al-udhur, alasan-alasan sudah hilang, sudah tidak ada. Apa ini maksud? Barakallahu fikum, kalau belum diutus seorang rasul membawa kebenaran, membawa kitab Al-Quran, maka mereka dalam keadaan punya alasan. Saya tidak yakin, saya tidak tahu, saya tidak mendengar, saya tidak mengerti, tidak mendengar, tidak mengerti, tidak paham, dan seterusnya. Nah, alasan-alasan ini semuanya sirna. Dengan apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya tidak jelas, dijelaskan. Sejelas-jelasnya. Yang tadinya tidak tahu, diberitahu. Yang tadinya tidak mendapatkan bimbingan seorang Rasul, datang seorang Rasul pada mereka. Berarti inqata'a al-udhur. Itu makna apa yang ada dalam kitab Isya'ya dengan kalimat wa yanqati'ul udhur wa tathbutu bihil hujjah, dan tegak hujjah. Ini cocok persis seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 156. Rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Dan rasul-rasul yang mubashirin, yang memberikan kabar gembira, wa mundirin, dan memperingatkan dengan peringatan-peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia setelah diutusnya rasul-rasul. Perhatikan. Agar tidak ada lagi alasan setelah diutusnya para rasul tersebut. In qata'a al-udhur. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa. Sama seperti yang ada pada kitab-kitab terdahulu, yaitu akan terputus alasan dan akan tegak hujjah. Demikian pula di dalam ayat wal mursalati urfa wal asifati asfa dan seterusnya, sampai pada kalimat fal mulqiyati dzikra udran au nudra. Sudah tidak lagi bermanfaat alasan-alasan udran au nudra. Mengapa? Karena sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, sudah ditegakkan setegak-tegaknya, sudah disampaikan seluruhnya oleh nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, membenarkan apa yang dibawa oleh para anbiya seluruhnya. Masyaallah. Maka barakallahu fiikum, Walhamdulillah, kejelasan telah datang dan alasan telah hilang. Qauluhu walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatik wa nakuna minal mu'minin. Kalau saja tidak menimpa mereka satu musibah karena sebab tangan-tangan mereka sendiri, maka niscaya mereka akan berkata, wahai Rabb kami, coba sekiranya kalau engkau utus pada kami seorang Rasul, agar kami bisa mengikutinya, dan kami menjadi orang beriman. Lihat, lihat, lihat. Mereka berkata, coba kalau diutus seorang Rasul, coba kiranya kalau didatangkan seorang Nabi yang terakhir, yang diutus untuk seluruh manusia, agar kita enggak bingung, agar kita ikuti nanti ajarannya. Nah, ini permintaan-permintaan mereka, manusia, dan itu terucap dan tidak terucap. Artinya terucap di mulut mereka, ataupun terbetik di hati mereka. Coba kalau ada Rasul lagi. Coba kalau diutus seorang Rasul, yang sifatnya am, umum pada seluruh manusia. Subhanallah, Allah tahu bahwa memang semestinya diutus seorang Rasul yang terakhir, yang sifatnya umum untuk seluruh manusia, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Allah kisahkan dalam ayat ini, lihatlah mereka berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasula, wahai Rabb kami, coba kalau diutus pada kami seorang Rasul. Nah, sekarang telah diutus seorang Rasul, yaitu Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka alasan mereka sudah hilang. Hujjah telah tegak. Bukti-bukti telah jelas. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 47. Dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 156-157. Anta qulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzilna 'alaina al-kitaba lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Perhatikan ayat ini. An taqulu innama unzila al-kitabu 'ala ta'ifatain min qablina. Jangan sampai kalian berkata, kalian yang dimaksud adalah yang bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Orang-orang Arab atau selain Arab yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Jangan sampai mereka berkata, tidaklah diturunkan kitab kecuali hanya kedua kelompok saja. Tidak diutus Rasul kecuali kepada dua kelompok saja. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Kita enggak dapat. Kita enggak diberitahu. Kita enggak diberi Rasul, kita enggak diberi kitab. Tidak diturunkan kitab illa ala ta'ifataini min qablina. Kitab Rasul hanya diberikan kepada dua golongan saja, Yahudi dan Nasrani. Ini jadi alasan bagi orang-orang yang bukan turunan Yahudi dan juga bukan kaum Ibrani. Mereka protes. Kami enggak dikasih bukti kok. Kami enggak diberi kitab. Kami enggak diutus Rasul untuk kami. Maka Allah jawab, "Au taqulu anna unzila 'alaina al-kitab lakunna ahda minhum." Dan mereka bisa jadi berkata, kata Allah, "Coba kalau kami diberi kitab, kami akan lebih mendapat petunjuk dari mereka. Kami akan lebih mendapatkan petunjuk dari mereka, lebih dapat hidayah. Kami akan lebih lurus dari mereka kalau kami dapat kitab." Maka Allah jawab, faqad ja'akum bayyinah. Telah datang pada kalian penjelasan. Telah datang kepada kalian Rasul untuk seluruh manusia. Dan telah diturunkan kitab untuk seluruh manusia. Taib. Tadinya alasan itu kan buat dua golongan saja, Yahudi dan Nasrani. Itu kan buat dua golongan saja, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kata Allah, tidak. Bukankah kami telah utus seorang Rasul yang terakhir untuk seluruh manusia? Ikhwan ibn a'azakumullah. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Telah datang pada kalian penjelasan dari Rabb kalian. Telah datang hudan wa rahmah. Bimbingan petunjuk dan rahmat. Fal hujjatu innama qamat alal khalqi bir rusul. Maka yang namanya hujjah bisa tegak kepada para umat-umat ini, kepada umat manusia dengan diutusnya rasul-rasul. Wa bihi min qata'at al-ma'dirah. Dan dengan diutusnya rasul terputus alasan-alasan. Ini tidak ada lagi alasan kalau sudah diutus rasul. Fala yumkin man balaghathu da'watuhum wa khalafaha an ya'tadir. Artinya tidak mungkin orang yang sudah didatangi rasul, sudah dijelaskan dengan huda oleh rasul tersebut, telah diturunkan kitab kepada mereka, kemudian mereka berkata, kami enggak tahu, enggak bisa. Enggak ada uzur. Tidak ada alasan. Oh, kami belum jelas, enggak bisa karena sudah diutus seorang rasul. Atau dengan alasan seperti tadi. Kami enggak diutus rasul kok. Kami enggak mendapat kitab, itu kan buat Yahudi saja. Nabi Isa buat kaum Ibrani saja. Nabi Musa buat Bani Israel saja. Kami orang-orang Arab, orang Persia, orang Indonesia, orang lainnya, mana? Kami enggak diutus rasul. Maka diutus seorang rasul yang terakhir, yang kemudian dakwahnya adalah ammah, dakwahnya umum dan mengatakan aku rasul untuk seluruh manusia. Alasan apa sekarang? Alasan apa sekarang untuk menolak? Enggak ada alasan. Sudah terputus semua alasan-alasan. In qata'a bihim al-udur. Fala yumkin man balaghathu da'watuhum. Tidak mungkin orang yang sudah sampai dakwah para rasul kemudian menyelisihinya wa ya'tadir dan beralasan nanti ilallahi yaumul qiyamah, kepada Allah pada hari kiamat, kami enggak tahu, kami enggak dengar, enggak bisa. Tidak bisa. Id laisa lahu udrun yuqbal minhu, karena enggak ada alasan yang bisa diterima. Coba sekarang kaum selain Islam, apakah Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi ataupun Hindu atau Buddha, tanya pada mereka, dengar atau tidak dengar ada seorang nabi namanya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan untuk beribadah pada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain? Pasti dengar. Artinya apa? Sudah sampai dakwah itu. Mereka tahu, oh iya emang Islam kan maksudnya? Iya. Tahu kamu dakwah Islam apa? Ya suruh beribadah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Tahu itu mereka. Artinya kalau mereka tahu, sudah sampai dakwah tersebut dan tidak ada alasan nanti yaumul qiyamah ketika diazab oleh Allah kemudian beralasan, saya tidak tahu, bohong. Kamu tidak tahu ada seorang rasul yang diutus namanya Muhammad SAW? Tahu. Kamu tidak tahu bahwa Nabi tadi mengajak untuk beribadah pada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain? Tahu. Maka alasan tidak tahu tidak diterima. Alasan tidak dengar tidak bisa diterima. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.